aja di sini masih diturutin juga ya permintaan-permintaan dari panitia di sini. Yang bisa nyanyi lagu ini nanti nyanyi bareng ya. Oke. Ayo sayang cantik-cantik. Kita jingra-jingra bareng ya. Cinta dua dunia, berapa kita berjumpa.